Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terkhusus di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahannya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian taklim kita yang membahas seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Amdatil Ahkam. Dan masih kita membahas seputar hadis yang ke-10 yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, yaitu hadis dari Nu'im Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat yang mulia, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, dan umat yang dimaukan di sini adalah ummatun mustajabah, umat yang mengikuti syariat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena seluruh manusia pada hakikatnya itu adalah umatun dakwah. Ya, seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di sana ada yang mengikuti ya, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang tidak. Dan yang dimaukan di sini adalah ummatun mustajabah, ya, umat yang mengikuti, manusia yang mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umatku, yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan diseru, ya, akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin. Telah kita sebutkan, nanti akan disebutkan pula oleh pensyarah kitab ini. Yang dimaksud dengan ghurran adalah ya sebuah kata isti'arah, ya sebuah kata serapan yang asalnya itu ada di hewan, yakni yang ada pada kuda, ya warna putih yang ada di kepala kuda, ya dari kuda yang berwarna hitam. Muhajjalin maksudnya adalah seluruh atau di bagian keempat kakinya itu putih. Maka pada hari kiamat nanti, di antara faedah dari faedah al-wudu, telah kita sebutkan banyak sekali faedah dari faedah al-wudu, di antara faedah yang telah kita sebutkan adalah sebagai penghapus dosa. sebagai penghapus dosa. Ya. Awala adulukum ala ma yamhallahu bihi ala ma yamhallahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang apabila kalian amalkan, maka dengan sebab amalan itu akan terangkat derajat-derajat kalian dan akan terhapus dosa-dosa kalian. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu 'alal makarih. Seorang yang menyempurnakan wudu 'alal makarih, ya, pada saat dia malas, ya, pada saat dia enggan. Maka dari hadis ini diambil faedah, di antara faedah, ya, dari amalan wudu adalah bisa menghapuskan dosa. Dan dosa yang dimaukan, kata sebagian para ulama, adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tidaklah bisa terhapuskan illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pula manfaat wudu sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah bisa mengangkat derajat seorang, yarfa'u bihi darajat. Yang bisa mengangkat derajat seorang. Kemudian di antara faedah pula dari faedah al-wudu adalah bahwasannya, ya, dengan sebab seorang berwudu pada hari kiamat nanti, ya, naam, anggota-anggota wudunya yang ketika di dunia dia basuh itu tidak akan tersentuh, ya, oleh api neraka. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya dengan banyaknya seorang berwudu, ya, dengan sebab itulah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya dari sekian banyak umat manusia. Karena nanti di padang mahsyar seluruh manusia, dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, bapaknya manusia, ya, sampai manusia terakhir dikumpulkan. Nah, dikumpulkan semua di sebuah padang, di sebuah tempat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umat beliau dari sekian umat manusia, sekian banyak umat manusia, itu dengan cara na'am bercahayanya, ya, bekas-bekas wudu seseorang. Ya, yang akan bercahaya nanti adalah bagian wajahnya dan juga bagian tangan dan kakinya. Kemudian faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, memperbanyak cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, ucapan ini, potongan kalimat ini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jadi setelah beliau menyebutkan hadis, beliau sambung dengan perkataan beliau. Ya. Dan yang sahih nanti akan disebutkan yang benar, ya, kalimat ini, potongan kalimat ini adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin akhar, dalam konteks yang lain disebutkan oleh Nu'aim al-Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau. Aku pernah melihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berwudu. Fa ghassala wajhahu. Kemudian beliau membasuh wajah beliau, wayadaihi hatta kana yablughu al-mankibaini, ya, dan beliau setelah itu membasuh kedua tangan beliau sampai ke pundak beliau, ya, sampai ke pundak beliau, ya, sebagaimana kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari mayoritas para sahabat, bahwasanya mencuci kedua tangan, ya, batas terakhirnya adalah sampai dengan siku. Ya, dikuatkan juga dalam firman Allah Jalla wa'ala, fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basulah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan ke siku. Jadi batas terakhir, batas maksimal tatkala seorang membasuh kedua tangan adalah sampai dengan siku. Nah, di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berijtihad. Ya, berijtihad, na'am, membasuh kedua tangan tidak hanya sampai siku, tapi sampai ke bahu, sampai ke pundak. Ya, nah, dari sinilah nanti akan disebutkan oleh syarah, terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama, apa hukumnya membasuh anggota wudu lebih dari yang diperintahkan, ya, lebih dari yang diwajibkan, apa hukumnya? Ya, membasuh tangan yang seharusnya batas terakhir adalah siku, ya, na'am, dibasuh sampai dengan pundak, membasuh kaki sampai dengan betis, itu apa hukumnya? Ya. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua kaki beliau sampai dengan kedua betis beliau. Ya, sampai dengan kedua betis beliau. Jadi ini ijtihadnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga terjadilah perselisihan di tengah-tengah para ulama. Apa hukumnya yang membasuh anggota wudu lebih dari yang diperintahkan, lebih dari yang diwajibkan, seperti membasuh kedua tangan lebih dari siku sampai ke pundak, membasuh kaki lebih dari mata kaki sampai ke betis, yang sebagian para ulama membolehkan, ya, berdalil dengan, ya, ijtihadnya perbuatan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sebagian lagi, ya, berpendapat tidak diperbolehkan, dan inilah yang sahih. Nanti akan disebutkan alasan-alasan yang disebutkan oleh syarih rahimahullah pada kitab ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, umat yang mengikuti dakwah beliau, pada hari kiamat nanti mereka akan diseru, akan dipanggil di tengah-tengah para makhluk, di tengah-tengah manusia, dalam keadaan yang muka mereka bercahaya, begitu juga tangan dan kaki mereka bercahaya, min atharil wudu, ya, dari bekas wudunya mereka. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka oleh sebab itu barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, ya, cahaya yang ada di wajahnya, begitu juga cahaya yang ada di kaki dan tangannya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, sehingga setelah itu, ya, beliau dengan ijtihad beliau, ya, na'am, membasuh tangan lebih dari, ya, siku, ya, sampai ke bahu. Tujuan beliau adalah dalam rangka untuk mendapatkan faedah yang lebih, karena semakin, ya, panjang yang dibasuh, ya, semakin banyak pula cahaya, ya, semakin panjang pula cahaya. Jadi ini ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif, ya, bahwasanya yang benar, ya, tidak diperbolehkan, na'am, membasuh anggota wudu lebih dari yang diwajibkan, lebih dari yang diperintahkan. Wa fi lafdin li muslimin, dalam lafaz, ya, dalam konteks hadis al-Imam Muslim, sami'tu khalili, aku telah mendengar khalili, kekasihku. Ya, biasa para sahabat, na'am, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dengan khalili, ya, kekasihku, karena mereka sangat mencintai, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya harta yang mereka korbankan untuk membantu dakwah Rasulullah, bahkan darah, nyawa, ya, siap mereka korbankan demi membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, ya, beliau mengatakan tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu. Seorang muslim akan mencapai sebuah atau akan mendapatkan perhiasan, ya, naam, sebatas wudunya yang tercapai, ya. Jadi semakin banyak, ya, dia membasuh anggota wudunya, semakin banyak pula cahaya, ya, yang dia akan dapatkan. Ini lafaz hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Dan sebutkan yang dibawakan oleh syarah di sini, gharibul hadis, lafaz-lafaz yang asing pada hadis ini. Yang pertama, yud'auna mabniyun lil majhul. Kata yud'auna, diseru, mereka diseru. Ini adalah fi'il yang dibangun di atas majhul. Ini istilah dalam ilmu bahasa Arab, ya, yang belajar insyaallah paham. Ya, yang belum mengerti tafadhol, ya, untuk belajar kalau bisa, ya, kita manfaatkan, ya, kesempatan yang ada kalau kita memiliki waktu luang, atau, ya, kita usahakan ada waktu luang, ya, Pak, insya Allah setiap kita pasti ada, ya, tinggal niatnya saja, tinggal kesungguhan dari kita, ya, betul-betul ingin mencari, ya, ilmu atau tidak, ya, mustahil dalam 24 jam, ya, mustahil sepanjang hidup kita dalam seminggu, sebulan dan seterusnya, itu tidak ada waktu, tidak ada waktu luang untuk kita mencari ilmu, itu mustahil, ya. Sebagaimana kita bisa, ya, menghadiri, ya, sesuatu yang mungkin, ya, tingkat, ya, kepentingannya di bawah menuntut ilmu, itu saja bisa, apalagi sekedar menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu, ya, kemungkinan besar sangat bisa, ya, tinggal kesungguhan dan niat dari kita, ya, terlebih untuk kita mengangkat kejahilan yang ada pada kita, ya, kalau kita belum lancar membaca Al-Quran, ya, kita cari guru, ya, kita belajar tajwid, ya. Nah, karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Tidak pandang dia kaya ataupun miskin, tidak pandang dia tua maupun muda, tidak pandang dia orang berpangkat, pejabat atau orang biasa, selama dia statusnya mengaku muslim, maka wajib dia menuntut ilmu, ya, wajib dia menuntut ilmu. Ya, kalau dia belum mengerti tentang sholat yang benar, wajib dia mempelajari masalah sholat dan hukum-hukum yang lainnya, ya, terutama ilmu-ilmu alat. Kalau kita ingin memperdalam agama Islam, tentu kita memperdalam alatnya. Ada alat yang kita gunakan. Kalau kita mau bertani, ya, tentu ada parang, ada cangkul, ya, yang harus kita gunakan untuk, ya, menebas pohon, membersihkan rerumputan, ya, mencangkul tanah. Kalau kita jadi tukang, ya, harus siap alat pertukangan, ya. Kalau kita, ya, bekerja, ya, di rumah sakit, ya, tentu alat-alat rumah sakit harus kita miliki. Begitu juga kalau kita ingin paham, ya, tentang Al-Quran dan Sunnah, tentu kita harus memiliki alatnya. Dan alatnya bukan parang, ya, bukan uang, ya. Nah, tapi alatnya adalah, ya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sharaf, ya. Jadi kalau kita memiliki kesempatan, kita gunakan. Belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Ini belum tentu. Ya, kita tidak tahu, ya. Masa depan kita ini kita tidak tahu. Apakah terus menerus dekat dengan pondok, ya? apakah terus menerus kita dimudahkan menuntut ilmu, itu belum tentu. Jangan sampai kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tinggal di sekitar pondok untuk menuntut ilmu, kita gunakan. Ya, kita gunakan belajar tajwid, ya belajar bahasa Arab, belajar sorof. Ya sayang. Ya, sayang dengan kesempatan yang ada. Jangan sampai kita bertahun-tahun tinggal di sekitar pondok, di sekitar ilmu dalam keadaan hatta duruzul lughah jilid 1 pun tidak pernah belajar. Ya. Nah, sayang itu. Ya, betapa banyak saudara kita yang jauh sana. Ya, bahkan jauh dari tempat kajian di tengah laut, kerja di pelosok. Ya, karena kerja di tambang. Ya, keinginan untuk belajar itu tinggi sekali karena terkendala dengan guru. Ya, sehingga mereka belajar secara online yang ini tidak maksimal. Ya, karena belajar ilmu alat itu harus talaki. Ya. Hukum belajar agama itu talaki. Harus duduk secara langsung. Ya, harus duduk secara langsung. Kecuali kalau kita tidak bisa mendatangi ilmu secara langsung. Ya. Nah, maka kita cari alternatif yang lain. Ya, dengan mendengarkan radio. Ya. Banyak kekurangan yang menuntut ilmu tidak secara talaki. Ya. Konsentrasi kurang. Sangat kurang konsentrasi. Ya, mungkin pertama kita mendengarkan itu fokus, tapi lama kelamaan ya tidak fokus. Sadar atau tidak? Ya. Belum lagi kalau kita mengalami kesulitan. Apalagi kalau belajar bahasa Arab, kita mau nanya kemana? Ya, kalau kita dengarkan kajian lewat online misalnya belajar bahasa Arab, kita mau bertanya ke siapa? Ya, ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada orang, atau ke kanan dia nggak bisa juga, ke kiri juga nggak bisa juga, sama-sama nggak bisa. Ya, ini permasalahan masih ringan. Lebih-lebih kalau permasalahannya itu permasalahan masalah hukum. Ya, ujung-ujungnya khawatir menyimpulkan sendiri. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh kaidah para ulama, barang siapa yang menjadikan gurunya bukunya, ya, barang siapa yang menjadikan gurunya adalah bukunya tanpa dia menuntut ilmu dengan seorang guru, maka kesalahannya akan banyak. Ya, kesalahannya akan banyak. Ujung-ujungnya nanti dia menyimpulkan sendiri. Bahaya yang seperti ini. Kalau kesimpulannya benar, alhamdulillah. Bagaimana kalau kesimpulannya salah? Ya, dia bisa sesat dan bahkan bisa menyesatkan. Itulah kenapa para ulama menyebutkan hukum asal menuntut ilmu itu adalah talaqqi. Dan tidak ada di kamus para ulama, ya, menuntut ilmu itu, ya, mereka tidak talaqqi. Ya, bacalah kisah-kisah para ulama. Ya. Ketika mereka menuntut ilmu, ya, mereka datangi gurunya. Ya, bahkan mereka ya datangi ya tempat nan jauh di sana. Ya, ada yang berjalan kaki, ya, ada yang naik unta. Ya, tidak seperti sekarang, enak kalau sekarang. Yang ngegas motor, ya, bawa mobil atau sekedar berjalan kaki sedikit sudah sampai. Tapi kalau di zaman dahulu itu sulit. Ya, belum lagi bekal seadanya. Belum lagi keamanan juga ya tidak bisa dijamin, ya mereka harus melewati sekian tempat-tempat yang rawan. Ya, alhamdulillah sekarang dimudahkan, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita punya kesempatan belajar secara talaqqi, aksan belajar minimal antum untuk antum sendiri dan minimal pula untuk keluarga kita sendiri, ya. Nah, kalau bisa yang mengajari anak-anak kita, anak-anak itu kita sendiri agar pahalanya ke kita. Sebagai contoh misalnya, mengajari anak kita atau adik kita atau saudara kita surat Al-Fatihah saja. Bacaan Al-Fatihah. Yang tadinya dia tidak hafal Al-Fatihah. Yang tadinya dia tidak bagus bacaan Al-Fatihah, kita ajari, kita bimbing dia menghafal Al-Fatihah. Subhanallah. Kalau surat Al-Fatihah ini dia baca terus menerus ketika dia sholat, itu sebab kita betapa banyak pahala kita. Ya, daripada kita serahkan ke orang lain, ya, pahalanya lebih baik ke kita. Ya, maka sebab itu penting kita belajar minimal untuk kita sendiri. Ya, nah, atau naik sedikit, ya, untuk keluarga kita, mengajari anak kita. Kalau bisa kita yang ngajari, ya, di sekolah itu tinggal dia mengembangkan atau menambah ilmu. Dasar-dasarnya kita ngajari alif ba'nya baca, ngajari dia baca tulis. Kalau bisa kita, ya, karena hukum asal mendidik anak itu kita. Nanti pula di akhirat kita pula yang akan ditanya, ya, kita pula yang akan ditanya, ya, tentang pendidikan anak kita. Anak kita di atas jalan yang lurus atau dia melenceng, kita juga yang akan ditanya sebagai orang tua. Bukan gurunya, tapi orang tuanya. Ya, apakah kita betul-betul sudah mendidik dia, sudah jalan-jalan itu sudah kita tempuh, atau kita yang membiarkan anak kita melenceng? Ya, anak kita na'am, itu maftun, ya, terfitnah, ya. Jadi na'am, kami nasihatkan ahsan kalau kita memiliki kesempatan kita gunakan, ya, semampu mungkin, nampung juga umur masih muda, ya, nampung juga ada kesempatan yang besar. Jadi yud'auna ya mabniyun lil majhul. Fi'il yud'auna, yang mereka dipanggil, ini adalah fi'il yang dibentuk dari majhul. Yunadauna, maknanya adalah yunadauna, mereka dipanggil. Yang kedua gurran, dalam keadaan gurran, ya, muka mereka, wajah mereka bercahaya. Ya, bidhommil ghin wa tasdidir ra, dengan didomahkan huruf ghin dan ditasdidkan huruf ra, didobelkan ra-nya, ditasdid. Jam'u agarrah, jamaknya adalah agarrah. Asluha lum'atun baydha'u fi jabahatil farasi. Asal kata gurrah ini adalah sebuah tanda, ya, yang berwarna putih pada dahi kuda. Itulah disebutkan oleh sebagian para ulama, kalimat ini namanya kalimat isti'arah, kalimat minjam, ya. Nah, minjam, ya, kata ini dipinjam, ya. Jadi asal katanya ini adalah, ya, warna putih yang ada di muka kuda yang berwarna hitam. Fatulikat ala nuri wujuhihim al-mushabbaha li ghurrati al-farsi. Kemudian digunakan kata ini, ya, untuk menunjukkan cahaya-cahaya yang ada di wajah, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai, ya, tanda putih yang ada di kuda. Ya, tanda putih yang ada di kuda. Kemudian yang ketiga muhajjalin. Kata muhajjalin minat tahjil bayadun yakunu fi qawaimil farasi. Ini adalah tanda putih yang ada di kaki-kaki kuda. Ya, di kaki-kaki kuda. Ya, kaki kuda ada empat. Wallahu alam bisawab. Ya. Naam, apakah ada tangannya, ya? Kita enggak tahu mana itu kaki, mana tangan. Yang jelas kaki semua, ya. Nah, ini nanti dikiaskan ke manusia. Kalau manusia enggak ada kakinya empat, ya. Tapi yang dimaukan kalau kata ini diambil, diterapkan kepada manusia, maksudnya adalah di tangan dan kaki, ya. Di tangan dan kaki, ya. Pada manusia pun bercahaya nanti yang sering berwudu, ya. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah an-nurul ka'in bi hadhil a'dha'i yaumal qiyamah tasbihan bitahjilil farsi. Yang dimaukan di sini, ya, tahjil di sini adalah cahaya yang ada di anggota-anggota wudu ini pada hari kiamat, yaitu di tangan dan kaki, menyerupai warna putih yang ada di kuda, yang ada di kuda. Jadi nanti dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita istiqomah di atasnya, ya, dan semoga kita digolongkan betul-betul menjadi umat beliau, bukan hanya pengakuan kita, tapi pengakuan kita ini betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting itu, ya, yang paling penting itu kita ngaku beriman, ya. Nah, yang jadi masalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengakui tidak kita ini betul-betul beriman, ya, mengakui tidak, ya, betul-betul kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, betul tidak Allah Subhanahu Wa Taala mengakui kita ini betul-betul ahlu sunnah atau tidak? Ya, jangan sekedar pengakuan tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Karena banyak sekali di dunia ini, di muka bumi ini, orang-orang yang sekedar mengaku, ya, mengaku dia sunni salafi ahlu sunnah wal jamaah, mencintai Allah, mencintai Rasul, pengikut jalannya Rasul, ya. Tapi pada praktiknya, ya, banyak, ya, na'am, menyalahi, ya, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga sebagian para ulama yang menyebutkan, ya, dalam sebuah syair, ya, kullu yadda'i, kullun yadda'i waslam bilailah walailah la tukirru bidhaka. Ada sebuah syair yang sangat indah yang digunakan oleh para ulama untuk perumpamaan masalah ini, ya. Kullun yadda'i waslan bilailah, ya. Setiap orang mengaku pacarnya Laila, karena Laila ini cantik sekali. Ya, cantik sekali orangnya. Ya. Sehingga banyak laki-laki yang senang, yang ingin mendapatkan Laila. Ya, si Pulan mengaku, aku pacarnya Laila. Aku punya hubungan sama Laila. Ya. Si B, si C banyak senang sama Laila, jadi rebutan Laila. Ya. Kulunnya da'i waslan bi Laila. Setiap laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tukirru bidzaka. Akan tetapi ternyata Laila, ya, tidak mengakui hal itu. Ya. Banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi pada praktiknya ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri darinya. Dia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dia mengaku pengikut Rasul. Ketika disampaikan hadis, dia tolak. Apakah karena hawa nafsunya? Atau ada juga sebagian tidak menolak tapi ditakwil. Ini cara-cara ahlul batil untuk menolak secara halus, ya, sunnah Rasulullah. Dia mau menolak secara langsung, ya, tidak enak atau terkesan kelihatan sekali membangkang dengan sunnah Rasulullah. Cari cara yang lain, ditakwil. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Maksud Rasulullah itu seperti ini. Jadi ditakwil dengan yang lain. Tujuannya apa? Untuk, ya, mendukung, ya, hawa nafsunya. Ya, dan inilah ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama ahlul dolalah, ahlul ahwa. Ya, orang-orang yang mengikuti kesesatan, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempat, di antara lafaz asing yang ada pada hadis ini, al-wudu'u bidommil waw wal fi'lu. Al-wudu' dengan didommahkan, ya, waw maknanya adalah perbuatan. Ya, wudu itu perbuatan. Sama seperti sahur dan suhur. Ya, wadu dan wudu. Wadu itu, nah, air yang digunakan untuk berwudu itu namanya wadu. Perbuatan seorang berwudu namanya wuduun. Sama seperti sahur dan suhur. Ya, sahur dan suhur. Kalau suhur itu perbuatan seorang makan sahur. Itu namanya suhur. Fasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan sahurlah kalian, ya, sahur, ya, perbuatan itu. Karena pada makan sahur itu ada berkah. Banyak berkah yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, mengenyangkan, menguatkan fisik seorang ketika berpuasa. Yang berbeda dengan orang yang berpuasa dalam keadaan tidak bersahur, biasanya lebih lemah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan untuk kita bersahur agar nanti ketika kita puasa itu lebih kuat. ya, lebih kuat. Ya. Dan juga diantara faedahnya bersahur, ya, adalah na'am dalam rangka ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, dan juga diantara faedah sahur untuk mendapatkan waktu mustajab ketika berdoa. Karena sahur itu yang paling bagus sepertiga malam terakhir atau mendekati na'am sholat subuh. Nah, waktu inilah diantara waktu yang mustajab. Ya, jadi faedahnya kalau kita bangun di akhir malam, di sepertiga malam kita bersahur, itu kita insya Allah dengan sebab itu bisa berdoa ya, mendapatkan waktu yang mustajab dan faedah-faedah yang lainnya. Jadi wudu itu maksudnya adalah perbuatan seorang mengambil wudu. Alatnya, airnya namanya wudu. Yang kelima, min athar illatun lil gharrah wa tahjil. Min athar, ya, bercahaya wajah dan tangan serta kaki mereka, ini adalah illah, sebab ya, na'am wudu mereka, ya, sebab ya, bercahayanya tangan, muka dan kaki mereka disebabkan asar dari wudu mereka. Kemudian kata syarah di sini, al makna al ijmari, makna secara global hadis ini. Ya, Allah taala misab qadarullah masyaallah. Waktu sudah habis. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.